بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini masih memberikan kepada kita nikmat berupa kesempatan, berupa kesehatan, sehingga dua nikmat tersebut Allah mudahkan kepada kita untuk bisa mujalasatul ilm, beribadah kepada Allah, duduk dalam majlis ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak diragukan lagi akan keutamaan dan fadilah duduknya kita di dalam majlis ilmu ini. Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan dalam sebuah firman-Nya, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian beberapa derajat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya dengan duduknya kita dalam majlis ilmu. Insyaallah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita akan lanjutkan membaca dan mempelajari bersama sebuah kitab yang dituliskan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizahullahu taala, tentang sebuah pembahasan yang sangat penting yang dirasa harus senantiasa kita kaji dalam keseharian kita, tentang iman. Kewajiban setelah seorang mengaku bahwasanya dia menjadi seorang musyrik adalah berusaha semaksimal mungkin bagaimana meningkatkan keimanan dia kepada Allah. Dan yang perlu kita ketahui bersama dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dikatakan bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'asiyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan dalam kitab ini sudah kita lewati bersama setengah dari pembahasan, yaitu tentang sebab-sebab yang dapat menambahkan iman kita kepada Allah. Dan pada malam hari ini kita akan lanjutkan sebab-sebab yang dapat mengurangi iman kita kepada Allah. Dan sekarang kita masuk pada bab atau sebab yang ketiga. Di antara sebab-sebab yang dapat mengurangi iman seorang hamba dari faktor dalam, asbabud dakhiliyah, sebab-sebab bagian dalam. Karena sebab-sebab yang dapat mengurangi iman kita kepada Allah terbagi menjadi dua, sebab-sebab dari bagian dalam, kalau asbabud dakhiliyah wal asbabul khawarijiyah, sebab dari bagian dalam dan sebab-sebab dari bagian luar. Dari bagian dalam yang pertama adalah al-jahlu wa huwa diddul ilmi. Sebab yang dapat mengurangi iman kita kepada Allah dari unsur dalam yang pertama adalah al-jahl. Apa artinya al-jahl? Kebodohan. Diddul ilmi, lawan kata dari al-ilmu. Kemudian yang kedua adalah al-i'rad, al-ghaflatu wal-i'rad wan-nisyan, lalai, berpaling dan nisyan, melupakan. Melupakannya dimaksud adalah melupakan syariat Allah. Kemudian yang ketiga, sebab yang ketiga yang dapat mengurangi iman kita kepada Allah adalah fi'lul ma'asi wartikabidz dzunub, mengerjakan sebuah maksiat dan terjerumus ke dalam sebuah perbuatan dosa. Mengapa bisa masuk pada sebab yang ketiga? Kita harus kembali kepada hukum asal. Hukum asal sebuah keimanan dapat berkurang dengan perbuatan dosa. Iman bertambah dengan perbuatan ketaatan dan berkurang dengan perbuatan dosa. Oleh karenanya di sini beliau mengatakan فإن هذا لا يخفى ما فيه من الضرر. Tidak diragukan lagi bahwasannya mengerjakan sebuah maksiat dan terjerumus ke dalam sebuah perbuatan dosa itu sudah nampak jelas di dalamnya berbagai macam kemudharatan yang ada. Tatkala kita mengerjakan sebuah maksiat, masuk dalam perbuatan dosa, ya, itu sudah jelas di dalamnya terdapat madharat. Madharat yang pertama adalah perbuatan dosa kita sudah melanggar perintah Allah. Tatkala kita menerjang sebuah keharaman, bisa jadi dampak dosa tersebut kembali kepada diri kita, masyarakat, dan orang-orang sekitar kita. Tatkala itu perbuatan dosa yang bersifat menerjang sebuah perbuatan dosa, memakan makanan yang haram, minum-minuman keras, memakai narkoba, dan lain sebagainya, maka dampak daripada perbuatan dosa tersebut baik kembali kepada diri kita secara harfiah, secara dosa, bisa jadi kejelekannya kembali kepada diri kita dari sisi kesehatan. Sehingga tidak diragukan lagi bahwasanya perbuatan maksiat itu memiliki dampak yang sangat besar. Kebalikan daripada sebuah perbuatan ketaatan. Perbuatan ketaatan juga memiliki dampak yang sangat besar dalam kebaikan seorang hamba. Wasu'il athari 'alal iman. Terlebih lagi perbuatan dosa itu memiliki dampak yang buruk terhadap sebuah keimanan. Nampaknya apa? Berkurangnya sebuah iman. Dalam kaidah disebutkan yazidu bil maksiyah, iman itu akan berkurang dengan sebuah kemaksiatan. Kama qala ghairu wahidin minas salaf, sebagaimana orang-orang salaf pada zaman dahulu mengatakan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah, iman itu akan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan sebuah perbuatan maksiat. Fakama anna fi'lama amara Allahu bihi min wajibin wa mandub yazidul iman fakadhalika fi'lu ma naha anhu min muharramin wa makruh yang qusul iman. Sebagaimana tatkala kita mengerjakan perbuatan ketaatan, baik yang wajib maupun yang mandub, atau mandub itu artinya sunnah, itu akan menambahkan keimanan. Begitu juga tatkala kita mengerjakan sebuah perbuatan maksiat, baik yang haram ataupun makruh, juga akan mengurangi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat perselisihan panjang di kalangan para ulama tentang masalah perbuatan dosa. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya dosa terbagi menjadi dua, dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar dan dosa kecil. Terjadi perselisihan panjang juga di kalangan para ulama tentang apa makna dosa besar. Dosa besar itu artinya apa? Ya. Begitu juga perselisihan mereka itu panjang dalam meletakkan sebuah dhawabit, patokan-patokan dosa besar itu seperti apa. Di antaranya mereka mengatakan annal kabirata hiya kullu dhanbin lahiqa sahibaha bikhususiha wa'idin syadid. Dosa besar itu adalah yang memasukkan pelakunya ke dalam sebuah ancaman yang berat. Ancaman tersebut baik dari nas Al-Quran ataupun nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis. Jadi patokan dosa besar itu adalah sebuah dosa yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih, azab yang berat. Bisa jadi perbuatan dosa itu juga mengancam atau mengundang sebuah laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang mengartikan, termasuk sahabat Ibnu Abbas dalam tafsir At-Tabari. Beliau mengatakan al-kabiratu kullu dhanbin khatamahullah bi'adabin au bi'ghadabin au la'nah. Ibnu Abbas mengatakan, Ibnu Abbas ini salah satu sahabat yang memiliki keutamaan ahli tafsir. Jadi beliau ini memiliki sebuah keunggulan dalam masalah ilmu tafsir. Sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ibnu Abbas, beliau mengatakan Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah, berikanlah kepada dia faqihu fiddin. Berikanlah kepada dia pemahaman terhadap agamanya, wa'allimhu ta'wil. Dan berikanlah kepada dia pemahaman dalam urusan ta'wil. Ta'wil di sini bukan menerjemahkan samau dia, akan tapi ta'wil yang didasari dengan Al-Quran dan Sunnah. Termasuk di antara kisah yang masyhur disebutkan di kalangan para ulama tentang biografi Ibnu Abbas. Pada suatu hari di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, itu sering terjadi namanya pembukaan kota-kota atau futuhat, ya, dari Irak, Mesir dan sebagainya. Sehingga di zaman Umar ini sering yang namanya musyawarah di antara para sahabat yang lainnya. Dan yang paling sering diundang untuk masuk ke dalam rapat tersebut adalah sahabat-sahabat senior, semisal Ibnu Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya. Di antara mereka ada yang sudah senior, tapi yang menarik perhatian adalah namanya Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab ini sering mengundang yang namanya sahabat Ibnu Abbas. Tatkala itu usianya masih muda, Ibnu Abbas ini. Sehingga mengundang polemik di antara sahabat-sahabat yang lainnya. Ya Umar, mengapa engkau undang Ibnu Abbas padahal dia masih kecil, padahal dia masih muda? Kenapa kok enggak anak-anak kita yang lainnya aja yang diundang? Kenapa hanya Ibnu Abbas sendiri? Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya sahabat Ibnu Abbas ini memiliki keutamaan paham tentang masalah tafsir. Para sahabat yang lainnya enggak percaya. Kok bisa Ibnu Abbas ini memiliki pemahaman masalah tafsir? Sehingga diteslah si Ibnu Abbas ini oleh sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu membacakan kepada dia sebuah ayat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Telah datang Muhammad kepadamu pertolongan Allah dan al-fath. Maksudnya al-fath ini apa? Pembukaan kota Mekah. Wa ra'aitannasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat manusia itu berbondong-bondong masuk agama Islam. Banyak sekali jutaan umat Islam masuk ke dalam agamanya Allah. Kemudian wa ra'aitannasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Dijelaskan kepada para sahabat yang lainnya tentang ayat tafsir tadi. Wahai para sahabatku, apakah maksud dari ayat tadi? Beliau sudah jelas maknanya. Ini menandakan bahwasannya umat Islam memiliki kemenangan yang sangat besar. Terjadinya Fathu Mekah, umat Islam yang lainnya masuk berbondong-bondong. Kemudian pertanyaan tersebut dialihkan kepada sahabat Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas, apa pendapatmu tentang ayat ini? Ayat tadi, An-Nasr. Maka Ibnu Abbas mengatakan ayat tersebut menandakan tentang dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar mengatakan ini dia yang dimaksud dengan turunnya surat An-Nasr. Jadi turunnya surat An-Nasr bukan hanya menjelaskan tentang kemenangan umat Islam saja, tapi menandakan bahwasannya akan dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terbukti setelah Haji Wada, jarak antara kematian Rasulullah dan Haji Wada sekitar 80 hari saja. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat setelah beliau mengalami sakit selama sekitar 1 minggu atau lebih. Ya, itu menunjukkan akan kefakihan Ibnu Abbas. Beliau mengatakan al-kabiratu kullu dzanbin. Dosa yang besar itu adalah setiap dosa yang mengundang azab, kemarahan Allah dan laknat. Jadi tiga patokannya dosa besar. Mengundang azab, laknat dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, contoh di antara dosa besar. Yang pertama adalah az-zina. Yang paling besar adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa yang paling besar. Enggak ada dosa yang melampaui perbuatan dosa yang satu ini. Perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala La yaghfiru ay yushraka bihi, tidak akan mengampuni dosa orang yang mensukutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan ia akan mengampuni sebuah perbuatan dosa selain tersebut bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah saya sampaikan kepada kalian tentang akbarul kabair, dosa yang besar di antara dosa-dosa yang besar, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang besar. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebanyak 3 kali, dan ini akan antum mendapati dalam kitab-kitab hadis bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam sering menyampaikan kepada para sahabat dan mengulangi ucapannya sebanyak 3 kali. Di antaranya hadis yang satu ini. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awalan al-isyraku billah, yang pertama dosa yang paling besar adalah al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik juga terbagi menjadi 2, syirik besar dan syirik kecil. Kemudian beliau mengatakan, wa'uqukul walidain, dan berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga adalah wasyahadatuz zur, dan persaksian yang palsu. Wa kana muttaqian fajalas. Awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di poin yang ketiga ini muttaqian. Muttaqian itu apa artinya? Wa kana muttaqian, makna muttaqian. Wa kana muttaqian, awalnya itu bersandar seperti ini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa beliau itu tatkala menyampaikan sebuah hadis bersandar. Tatkala masuk kepada poin 3, wa kana muttaqian fajalas, awalnya itu bersandar kemudian duduk seperti ini. Menandakan bahwasanya poin yang ketiga ini juga tidak kalah pentingnya seperti poin yang pertama. Apa poin yang ketiga? Wa syahadatu zur, persaksian yang palsu. Dan ini peringatan ya kepada orang-orang yang memiliki mansib, memiliki jabatan, baik dalam masalah pemerintahan maupun skala-skala yang kecil. Jangan sampai ada persaksian palsu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyandingkan antara dosa tentang persaksian palsu dalam deretan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lainnya, di antara termasuk contoh dosa-dosa yang besar, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah dari kalian 7 perbuatan dosa yang menghancurkan. Ya. Yang pertama, asyirk, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap dia menjadi nomor yang satu, nomor pertama syirik itu. Oleh karenanya hati-hati terhadap perbuatan syirik. Kemudian yang kedua adalah as-sihr, main sihir. Wallahi sihir ini tidak akan mendatangkan yang namanya manfaat sama sekali. Enggak pernah adanya sihir terus mendatangkan manfaat, itu enggak ada. Mesti membuat apa? Membuat musuh, membuat iri, hasad, rusak, terutama dalam urusan rumah tangga. Sihir ini banyak ditujukan kepada rumah-rumah tangga yang harmonis dihancurkan dengan sebuah sihir. Kemudian yang ketiga adalah qatlun nafs, membunuh jiwa yang tidak berhak untuk dibunuh. Artinya yang tidak halal dibunuh kemudian dibunuh. Kemudian yang keempat, aklu malal yatim, memakan harta anak yatim. Tidak dibolehkan, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah wattawalli yaumaz zahf, berpaling, kabur tatkala perang. Jadi kabur tatkala perang itu dosa besar. Mengapa dosa besar? Karena dapat membuat mental yang lainnya ciut, sehingga pasukan tersebut akan kabur semuanya, dan ini tidak diperbolehkan dalam syariat. Kemudian yang selanjutnya adalah qadful muhsana, menuduh wanita-wanita yang suci, yang baik-baik dengan tuduhan dengan tuduhan zina. Itu beberapa dosa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, apa pengertian dosa kecil? Pengertian dosa kecil adalah lawan kata pengertian dari dosa besar. Dosa besar itu dosa yang mengantarkan seorang kepada laknat, azab dan kemarahan Allah. Kebalikannya dari dosa besar, dosa kecil adalah dosa yang tidak mengantarkan seorang hamba menuju laknat, azab dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, dosa kecil adalah menghadap kiblat dalam buang air kecil dan buang air besar. Menghadap atau membelakangi kiblat dalam buang air kecil atau buang air besar. Oleh karena tatkala antum bikin rumah ya, atau bikin kamar mandi untuk masjid, diperhatikan arahnya. Jangan sampai menghadap kiblat atau malah membelakangi kiblat. Loh, kan ada khilafnya. Iya, memang ada khilafnya. Khilaf ulama dalam masalah ini sampai 12 pendapat tentang masalah membelakangi atau menghadap kiblat. Akan tapi sebagai bentuk sebuah kehati-hatian, jangan sampai kamar mandinya itu menghadap atau membelakangi sebuah kiblat. Kemudian yang kedua adalah gosop. Mensikat barang orang lain. Pakai sendal orang lain tanpa izin, pakai barang orang lain tanpa izin, pakai sepedanya orang lain tanpa izin. Ini dihindari. Loh, kan ini enggak apa-apa, enggak boleh, tetap tidak boleh. Masuk dalam perbuatan dosa kecil. Kemudian riya, sum'ah, ghish, apa ghish artinya? Curang. Kalau dalam jual beli, curang dalam timbangan, dalam imtihan, apa makna ghish? Nyontek dalam ujian, makanya tidak diperbolehkan. Apakah dosa kecil bisa menjadi dosa besar? Ini yang dibahas oleh para ulama panjang lebar. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya dosa kecil bisa menjadi dosa besar tatkala dilakukan terlalu sering. Meremehkan perbuatan dosa kecil. Contoh, pakai barang orang lain. Dosa kecil, ya. Tapi meremehkan, dipakai terus barang orang lain tanpa izin. Pakai sendal orang lain, pakai sepeda motor orang lain pakai sepedanya orang lain tanpa izin. Dosa kecil awalnya, tapi bisa berubah menjadi dosa yang besar dikarenakan sebuah kebiasaan. Dalam sebuah syair disebutkan, "Khallidz-dzunuba shaghiraha wa kabiruha dzaqat tuqa." Hindarilah perbuatan-perbuatan dosa kecil maupun besar, itulah sebuah ketakwaan. Wakun kama shifauqa ardi syauqi yahdharu ma yara. Dan hendaknya kita itu tatkala berada di muka bumi ini, jalannya seperti kita berjalan di atas tanah-tanah yang banyak durinya. Sehingga apa? Berhati-hati terhadap apa yang kita lihat. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan pernah meremehkan dosa yang kecil, karena sungguhnya besarnya gunung itu tertumpuk dari kerikil-kerikil yang kecil. Enggak ada terus bimsalabim gunung jatuh dari langit, enggak ada. Mesti muncul dari tumpukan-tumpukan yang kecil kemudian menjadi gunung yang besar. Begitu juga sebuah perbuatan dosa. Dimulai dari sebuah hal yang kecil, yang meremehkan, ya. Kita beranggapan bahwasanya dosa kecil saja diperbuat hal seperti itu enggak apa-apa. Kita mengatakan bahwasanya besok masih hidup, enggak apa-apa melakukan perbuatan dosa kecil, sehingga dosa tersebut akan bertumpuk dan menjadi perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dosa yang kecil juga adalah melihara anjing tanpa ada kebutuhan yang daruri secara syariat. Anjing hukumnya apa? Haram dimakan, najis dipegang, air liurnya najis. Dan terkadang boleh memelihara anjing tatkala ada kebutuhan mendesak atas dasar syariat. Contoh, untuk menjaga kebun diperbolehkan. Kemudian untuk berburu, kemudian untuk melacak barang-barang yang mencurigakan dan sebagainya itu diperbolehkan. Tapi tatkala tujuannya untuk dipelihara gitu aja, untuk seru-seruan saja, maka ini tidak diperbolehkan. Dan setiap hari orang yang semacam ini menuai atau memanen sebuah perbuatan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah khidbatul muslim ala khidbati akhih. Apa maknanya ya Syekh? Khidbatul muslim ala khidbati akhih. Apa artinya? Meminang apa? Meminang seorang di atas pinangan saudaranya. Dosa besar atau dosa kecil? Dosa kecil. Khilaf ulama, ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Ada yang memasukkan ini di atas dosa besar. Ada yang masukkan ini ke dalam dosa kecil. Ya, jadi meminang sebuah akhwat di atas pinangan orang lain juga diperbolehkan. Bahkan masuk dalam hukukul adamiyin. Masuk dalam sebuah dosa yang harus meminta ridho dari saudaranya. Jadi ada tata cara bertaubat dari dua dosa, besar dan kecil. Ya, tata cara bertaubatnya, tatkala hal tersebut berkaitan dengan hak Allah, maka kita cukup bertaubat biasa dengan menyesal, berazam tidak mengulanginya lagi, ya, kemudian menganggap dosa tersebut sebuah hal yang paling dibenci. Tatkala berkaitan dengan hamba, maka ada syarat tambahan, yaitu minta kehalalan daripada orang yang bersangkutan dengan kita. Jadi itu beberapa pembagian tentang masalah maksiat. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang setelahnya. Fi sahihil Muslim, dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams, salat-salat yang al-maktubah, al-faridah, lima waktu salat, wal-jum'atu idal jum'ah, jum'at satu ke jum'at yang setelahnya, wa ramadhan ila ramadhan, ramadhan satu bertemu dengan ramadhan setelahnya, mukaffiratun lima bainahunna idha ujtunibatil kabair. Jadi salat antara salat satu dengan salat yang lainnya, kemudian Jumat satu ke Jumat yang lainnya, Ramadan satu ke Ramadan yang lainnya, adalah sarana menghapuskan dosa idza ujtunibatil kabair, apabila menjauhi dosa besar. Jadi diusahakan jangan sampai melakukan perbuatan dosa antara Jumat satu dengan Jumat yang selanjutnya. Jangan melakukan perbuatan dosa besar antara Ramadan satu ke Ramadan yang lainnya. Dalam sebuah riwayat, al-umratu idal umrati, umrah satu kepada umrah yang lainnya juga merupakan sarana menghapuskan perbuatan dosa dengan syarat menjauhi perbuatan dosa yang besar. Kalau dosa-dosa yang besar harus dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma inna hadhihi dzunub tanqasimu min jihatin ukhra ila arba'ati aqsam. Bahwasanya dosa-dosa ini terbagi menjadi empat macam. Jadi beliau di sini mengatakan bahwasanya dosa itu terbagi menjadi empat macam. Kalau tadi dari besar dan kecilnya terbagi menjadi dua, tatkala pembahasan ini disampaikan beliau, dosa juga terbagi menjadi empat macam dari sisi keadaannya. Yang pertama, fadzunubul mulkiyah, dosa yang identik dengan sifat yang merasa bahwa dirinya itu raja. Dalam artian dosa-dosa yang sifat-sifatnya itu ibaratnya kita mensifati diri kita seperti raja, mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ayata'ata ma la yasluh min sifatir rububiyah, dihinggapi terhadap dirinya itu sifat-sifat rububiyahnya Allah. Contohnya biar kita paham. Yang pertama, kal adzamah, merasa yang paling besar. Jadi dosa-dosa yang menghinggapi diri tapi dari sisi merasa bahwasanya dirinya itu seperti raja. Padahal tidak diperkenankan bagi hamba seperti itu. Kal adhamah, merasa besar, merasa yang paling ini, yang paling itu. Kemudian yang selanjutnya wal kibriya, ya angkuh, sombong. Maka ini masuk pada jenis yang pertama, yaitu adzunubul mulki. Kemudian yang selanjutnya al-jabarut, yang maha apa, memaksa, diktator. Kemudian yang selanjutnya ada al-qahr, ya suka melengserkan orang lain, tumbangkan orang lain. Maka ini masuk dalam perbuatan jenis dosa yang al-mulkiyah. Kemudian al-ulu, merasa tinggi, ya al-isti'badul khalq, ingin selalu dituruti orang lain atau ingin semua kemauannya dituruti oleh orang lain. Kemudian yang selanjutnya wa nahwi dzalika wa hadzal qismul a'dham anwa'id dzunub, dan permasalahan yang lainnya. Dan model dosa yang pertama ini termasuk di antara dosa yang dampaknya sangat besar, a'dhamud dzunub, ya dosa yang besar. Kemudian yang kedua, ammas syaitaniyah, ya dosa-dosa yang mensifati hambanya itu seperti sifat-sifatnya setan. Dzunubus syaitaniyah, dosa-dosa yang menjadikan hamba tersebut seakan bersifat dengan sifat-sifatnya setan. Apa sifat-sifatnya setan? Kembali kepada ceritanya Nabi Adam. Apa sifat menonjolnya setan? Ya Syekh, mada? Sombong. Tsumma mada? La, sifatnya setan yang dulu pernah ia tonjolkan tatkala Allah Subhanahu wa taala menyuruh dia sujud kepada Nabi Adam. Sombong terus? Angkuh. Tsumma mada? Merasa paling agung. Tsumma is al-hasad, ya. Jadi setan itu, sifat menonjolnya setan, perbuatan dosanya setan yang paling menonjol apa tatkala Allah Subhanahu wa taala merintahkan dia untuk bersujud kepada Nabi Adam? Sombong dan hasad. Dia ingin apa? Kemuliaannya Nabi Adam kembali kepada diri dia sendiri. Dan itu ditunjukkan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Jadi sifat-sifatnya setan itu juga berwujud sebuah perbuatan dosa. Di antaranya yang pertama adalah al-hasad. Jadi dosa hasad itu seakan menjadikan pelakunya itu berbuat dosa seperti dosanya setan. Yang pertama hasad. Kemudian al-baghi, seenaknya sendiri, ya, melampaui batas, ya. Setan tatkala disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala sujud kepada Nabi Adam, enggak mau. Ya, bahkan menantang Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau ciptakan saya dari api, Engkau ciptakan dia dengan tanah. Iblis menganggap bahwasanya api lebih mulia daripada tanah. Bahkan tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan qala fakhruj minha fa innaka rajim. Iblis, keluar kamu dari surga. Engkau itu terkutuk. Enggak mau iblis. Enggak mau saya tiba-tiba keluar gini aja. Kemudian mengatakan apa? Qala rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah umur saya sampai nanti hari kiamat. Bahkan iblis bersumpah dalam sebuah ayat yang lainnya, qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, dengan maha agunganmu, dengan kemuliaanmu, wallahi saya akan sesatkan semua hamba. Iblis bersumpah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membalas, qala fa innaka minal mundhari. Baiklah, engkau termasuk orang-orang ditangguhkan sampai hari kiamat. Ditangguhkan sampai hari kiamat siapa saja? Malaikat dan iblis yang diberikan ketangguhan sampai hari kiamat. Jadi, termasuk di antara sifatnya dosa-dosa yang mensifati pelakunya seperti setan adalah al-ghish. Apa al-ghish? Menipu, berbohong. Ya, wal ghil, sama. Wal khida', memanipulasi. Al khida', yaitu bermain dalam sebuah kesempitan, mencari kesempatan dalam sebuah kesempitan. Itu ciri-cirinya setan, perbuatan dosanya setan. Wal makar, makar, rencana, itu juga termasuk dosa yang mensifati pelakunya seperti perbuatan-perbuatan setan. Wal amru bima'asillah wa tahsiniha, mengajak manusia untuk melakukan perbuatan maksiat wa tahsiniha, dan memoles perbuatan maksiat tadi. Sudah jelas maksiat, tapi sama setan dipoles biar indah. Sudah jelas maksiat, tapi dibungkus dengan bungkusan namanya toleransi. Sudah jelas maksiat, nyanyian gak boleh, musik gak boleh, tapi dibungkus dengan sarana untuk dakwah. Sudah jelas gak boleh, tapi dibungkus untuk, yang penting kan niatnya baik, gak apa-apa dikerjakan. Sudah jelas ibadahnya jelek, gak boleh dikerjakan, mafsadatnya besar, tapi dibungkus dengan noda yang namanya jihad. Sudah jelas perbuatannya gak boleh, tapi dibungkus dengan yang penting niatnya baik, gak apa-apa dikerjakan dong. Seperti itu. Jadi setan itu apa? Mengajak sebuah seorang hamba untuk melakukan perbuatan maksiat, tapi dibungkus dengan bungkus-bungkus yang indah. Seperti itu. Ya. Jadi ini termasuk diantara dosa yang memberikan ciri kepada pelakunya perbuatan seperti setan. Wan nahyu an ta'atihi wa tahjiniha, mengajak orang-orang untuk menahan dari perbuatan ketaatan dan memalesan juga. Wal ibtida' fi dini, iblis itu juga, setan itu juga memiliki sifat atau perbuatan dosa mereka untuk melakukan tambahan-tambahan dalam urusan agama. Wallahi, orang-orang yang menambah-nambahi dalam urusan agama itu, mereka setidaknya ada dua kemungkinan. Orang-orang yang membuat urusan-urusan baru dalam agama itu gak lepas dari dua kemungkinan. Yang pertama, mengklaim bahwasannya Rasulullah SAW tidak menyampaikan seluruh agamanya. Seakan Rasulullah itu tidak menyampaikan semua urusan agamanya Allah kepada umat. Seperti ada yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW. Apakah itu mungkin? Gak mungkin untuk Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, mengklaim bahwasannya dalam agama ini ada yang kurang. Di sisi lain mengklaim bahwasanya petunjuk dialah petunjuk yang paling benar. Jadi hati-hati dalam urusan al-muhdatsatu fid-din, menambah-nambahi dalam urusan agama. Kemudian wad-da'watu ilal bid'ah wad-dhalal, mengajak seorang hamba untuk melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah dan kesesatan. Jadi itu diantara dosa-dosa yang mirip dengan sifat-sifatnya setan, wal'iyadu billah. Kemudian yang ketiga, ammas subu'iyah, dosa-dosa yang pelakunya itu memiliki sifat seperti layaknya makhluk-makhluk subu'iyah. Apa makna subu'iyah? Apa makna subu'iyah? Siba', apa siba' artinya? Buas. Ya. Hayawanus siba' itu artinya hewan buas. As-subu'iyah adalah dosa-dosa yang biasa dimiliki oleh makhluk-makhluk yang buas. Seperti apa contoh dosanya? Yang pertama adalah al-udwan, saling bermusuh-musuhan. Jadi masuk dalam kategori dosa-dosa yang memberikan sifat kepada hambanya seakan dosa tersebut dilakukan oleh makhluk-makhluk yang buas, hewan ya maksudnya. Wal ghadab, suka marah. Al ghadab, ada hewan-hewan yang diganggu sedikit aja sudah langsung marah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah safkud dima, ya, suka yang namanya menumpahkan darah. Jadi dosa suka menumpahkan darah, dikit-dikit dibunuh, ya, dikit-dikit dibom, dikit-dikit dipenggal dan sebagainya, itu masuk dalam kategori adzunub subu'iyah, yaitu dosa yang pelakunya itu bersifat seperti hewan, hewan buas, suka membunuh orang, seneng sama yang namanya darah mengalir itu suka, ya, maka masuk dalam kategori as-subu'iyyah. At-tawassuf 'ala ad-du'afa wal 'ajizin. Masuk skala terkecil lagi adalah suka menindas orang-orang yang lemah dan membutuhkan. Jadi mentang-mentang kaya, mentang-mentang di atas, yang lemah di ditindas dan sebagainya, haknya diambil, kewajibannya tidak ditunaikan. Wa tawalladu minha anwa'ul 'adan na'ul insani. Dan masuk dalam hal tersebut adalah mengganggu orang-orang lain. Wal jur'atu 'ala adh-dhulmi wal 'udwan. Suka meremehkan terhadap perbuatan-perbuatan zalim dan yang mengundang permusuhan. Suka mendzalimi orang, maka masuk dalam kategori adz-dzunub as-subu'iyyah. Dosa-dosa yang seperti pelakunya bersifat dengan hewan-hewan yang buas. Kemudian yang terakhir adalah adz-dzunub al-bahimiyah. Dosa-dosa al-bahimiyah. Apa makna bahimah? Bahimah. Apa makna bahimah? Bahimatul an'am, apa makna? Adz-dzunubul bahimah. Dosa-dosa yang dimiliki, yang dosa tersebut mensifati orang yang melakukan perbuatan dosa seperti bersifat hewan-hewan ternak. Adz-dzunub al-bahimah. Seperti apa? Hewan-hewan ternak itu identiknya seperti apa? Paham maksud anak? Ya. Nah, syahwatnya tidak terkontrol. Apa aja dimakan dan syahwatnya tidak bisa mengontrol syahwat. Apa saja dosa tersebut? Dosa-dosa yang identik dengan dosa-dosa bahimatul an'am, hewan-hewan ternak itu. Yang pertama adalah asyurrah wal hirs ala qada'i syahwatil batn wal farj. Bersemangat, ya. Enggak bisa ngontrol menunaikan syahwat dua unsur, al-batn wal farj. Apa makna al-batn? Al-batnu, perut. Jadi enggak bisa ngontrol dalam urusan masalah perut. Wal farj, apa makna farj? Kemaluan. Jadi dosa ini identik dengan sebuah dosa yang tidak bisa ngontrol perut sama kemaluan. Jadi itu masuk dalam kategori adz-dzunub al-bahimiyah. Dosa-dosa yang ibarat layaknya seperti dosa-dosa pelakuan hewan-hewan ternak. Wa minha yatawallad, dari dua ini, urusan perut sama kemaluan, melahirkan perbuatan dosa yang namanya zina. Jadi zina itu perbuatan dosa seperti perbuatan dosa atau seperti perbuatan hewan ternak. Gak memandang mahram atau bukan. Dan zina tidak hanya di zina kemaluan saja. Mata juga bisa berzina, tangan juga bisa berzina dan lain sebagainya. Kemudian karena tidak bisa mengontrol yang namanya perut, akhirnya melahirkan sebuah perbuatan dosa as-sariqah, mencuri demi untuk memenuhi keinginan perutnya, menghalalkan yang diharamkan, dibabat semua, mau dibunuh atau dia enggak merusi, mau hartanya siapa diambil. Maka as-sariqah masuk dalam perbuatan dosa seperti layaknya hewan yang tidak berakal. Wal aklu malil yatama, makan harta-hartanya anak yatim. Wal bukhl wasyuh, bakhil wasyuh. Makna sahih. Pelit untuk diri sendiri. Wal bukhl, ma makna wal bukhl? Bakhil. Pelit untuk orang lain. Jadi bukhl dan syuh beda. Tapi untuk bahasa Indonesia itu sama-sama pelit artinya. Bakhil itu pelit untuk orang lain. Tapi kalau sahih itu pelit untuk diri sendiri. Wis pokoknya pakai yang makan yang biasa-biasa aja, enggak mau daging, enggak mau enak. Wis pokoknya makan-makannya enggak enak. Padahal kondisi orangnya itu butuh yang namanya sepeda motor, butuh yang namanya mobil, butuh yang namanya kasur yang bagus di rumahnya yang standar, tapi gak mau pakai karpet wes. Ya. Padahal anaknya butuh kebutuhan-kebutuhan yang standar, tapi dibelikan hal-hal yang tidak layak. Itu masuk dalam kategori syahid. Tapi kalau pelit kepada orang lain masuk dalam kategori bakhil, ya, bakhil untuk orang lain dan syahid untuk diri dari sendiri. Wal jubun, jubun itu semacam suka melipat gandakan hutang. Apa bahasanya? Rentenir, ya. Rentenir itu masuk dalam kategori ad-dunub al-bahimiyah. Dosa-dosa yang mensifati pelakunya seperti hewan ternak. Wal hala' wal jaza' wa ghairi dzalik, sama artinya wal hala' wal jaza', melipat gandakan sebuah kejelekan. Misal ada orang melaksanakan atau melakukan perbuatan jelek kepada kita, diingat terus, dilipat gandakan perbuatan jelek terus, masuk dalam kategori al hala' wal jaza'. Ini sudah masuk dalam waktu isya. Jadi ada 3-4 macam dosa. Yang pertama adzunub al-mulkiyah, syaitaniyah, kemudian yang ketiga as-subu'iyah, yang keempat adalah al-bahimiyah. Wa hadha wallahu a'lam bis-shawab. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.